Yakobis susulana. Yakobis babae ka isana. Tolano salane komana makapepela manay daibafa ka lalaen alini. Natiag nime au Yakobis komane tualain malamatuag Yesus Kristus atana. Tolano ngalalini. Metema ini laula disusuba susudi mata-mata kalasona. Mafada mai ini hapu nanalak dia. Nana ini bubuluk basa. Metema ini mahele lamatuaka. Nai lele ko ini matongo mo susoba susudi kasona. Ninini nyande ini makatatakat. Mania fo ila ini dale makatatakam dia. Nakapela nakando. Losa te ini dadi matitu mandak. Ma ini tato ata hata isa boen. Metema hapu hata huli isa nai ini dalek. Dudua aafi mana te tenu na beta dai fasona. Ila leo bena ananoke neme mana tua lain mai. Fonde ko se mana tua lain fen dudua aafi mana te tenok. Nana mana tua lain feno dale malole ma susuela lai. Niu basa hata huli la. Sehu hata huli mana noke ka. Muse nama hele te ete. Dale na boso na bae. Nana hata huli dale ka bae ka. Ndebena. Sama na leo liya nai tasilai. Ko anina fu niu mainon. Ata huli matak leo ndiaka. Dudua aafin tana tia na heleta. Anata hapu hui na kikituk isaboen. Nai basa hata fo anata o kafa. Hu ndiade. Hata huli leo ndiaka. Boso na mahena ana hapu hata isa. Neme lama tua ka maiboen. Hata huli kamahele nuta hata taaka. Ela leo bena nama hoko. Mete ma mane tua lain suu nama dedeman. Ma hata huli kamahele kamasu imakabeteka. Ela leo bena nama hoko boe. Mete ma mane tua lain nakadadaekana. Nana hata huli kamasu imakabeteka. Niyukuse anasapu lalo. Sama na leo na ubunaka. Na lelek ledo ati, koha na laen sona, anamale fo konohini bunana, tutika mopo lolenapun. Leondiak boe, ata huli kamasui makabeteka, niyukose anasapu lalo, na ilelek fo anaditao taono ueledi. Maua manalek baeni hata huli, fo nakatatakak na dalena. Na ilelek fo ana laoladi susoba susudika. Nana metema, nala sosoba susuding dia deak sona, niyukose anasiponga dina, fonde masodak fo mane tua lain hilu basan niu hatahuli, mana suwe lain nana. Metema hatahuli yesa, hapu sosoba susudik leon dia kasona, boso mafada mae, sosoba susuding dia, neme mane tua lain mai. Nana mga lauka, tahapu soba sudi nala mane tua lain, ma mane tua lain boyo, ana ta pake mga lauka, suami usoba sudi hatahuli isa boen. Sehu hatahuli ya hapu susoba susudik, mete ma ana tunga hihi na nau mga launa, fufudi odon. Basa sona mete ma ana tunga ndia hihi na nau mga laun dia sona, ana bungi sala singoka, ma mete ma sala singoka nama tua sona, nyinyini nande mamatesa. Tola no susue la lain ala limin, boso fe hatahuli kidin diu ini. Basa fe te malole ma, bua parsen mati tu mandata, ana mai neme nusa sodata mai. Fo mani tua lain mana makadadadik basa hata masalak, manai lalaya ande nako na nana. Ndi ande mani tua lain fo, ana tadadi na safali, mata nini makiu makahatuk fa anak boen. Nodale hihi mesa nade, ana tau itadadi india anan. Tunga hala kokolan dona, ana tau leon diat, ko ela ita hapu mamana matua madema, lenahini basa hata masodak, ko nakadadak ikasa. Tulano ngalalini, tau afik mata lole dede akan de ia. Hata huli ya muse nama nene no lai lai, kehu kokolak koe koe, mamboso hai lai mamanasa. Nana hata huli mana mama nasaka, ana tahapu tau tatau nunui, malole fo nanda no mane tua lain dale napa. Kun dia de tu tapahini basa, hada sa tao mangengeo, matataw nuno imang lauk lalaena. Sipok ma manito lain, selenggali dede eko kolam, manay ini dalen-dalen dia. No dalen nakaloen nakadaek, na nadede eko kola silala, lanu di balakaik, suanyo anasu iti panala ini. Ila leobena, imitano ihata fo manito lain na fadak dia. Bosok kada mama nenen, nana metemak kada leon diak ni Samsona, imikirin di usiluk imiawin naman den dia. Hatahuli fo naman nene manito lain di dia kukulan, si hu anatataw tunga Samsona, hatahulin dia sama leo hatahuli fo anatitino mata panan na ititino gale. Anatitino mata lalolen, fo basa sona analao, tutika napandelehini mata panan lupa na leo bek. Mane tua lain hohoro lalanen mati tu mandak mana nubi balkaik fo ana sui pui hatahuli da bafaka hun dia de hatahuli fo ana palisak matalole ma ana tawafik matalole boe ma ana tatunga hohoro lalane sidala ma takada namanene fo na pandelehi ni fasona mana tua lain fe hatahuli dia babae papalak nai basa tetal nunui na dalek. Mete mahatahuli isa anada donana, dia hatahuli manatunga agama hoholo lalanen, tehu tananiana ma na fasona, anakirin diusiluk awina nanden dia. So na pasuma lai isa kana, namahele ni ulama tuaka, na natunga amak manatulain matamamete na sona, hatahuli manatau tunga agama hoholo lalanen, no mati tu mandakan te, tulu fali kisa anama kala, falu ina mana doi doso kala, mana nea awinana, fodai nga hada tatawa dai bafaka, boso tau nalutu nama ehelena. Yakubis babae kaduana. Tolano tolano ngalalini, dari leo hatahuli fo nama ehele lamatuak Yesus Kristus. Lamatuak fo mandela masaak dia, ini boso bebinya babae hatahulia tunga aupata. Nana mete mahata hulikam suik esa ana pakendeli lilo pilas ma bua lo aneu lauk ana mai leo ini nakabuam esa. Boe mahata huli nutak esa ana pakesida sae ala mai leo ini nakabuam dia mai boe. Sona ini fe makahuluk hada holomata niu hata huli mana pake bua loa niu lauk dia mai tuan mangatuk mukan dela niu lauk ia lain. Tehu ini mafada hata huli nu tak dia mai mapedek mu eli do mangatuk mu dai lai. No ini tatau no noim leon dia ka ini bibinya babae ini no no hata huli ma. Boy me ini mete hata huli ya tunga ini didu api mangalau ma. Mafa mendelek tolano tolano sesuai lalai ngalalini. Mane tu lain hele basa hata huli nuta hata tak manai dai basak iala. Aladadi hata huli kamasuik nai namai hele kadalek. Neu kose hata huli silala de dadi mane tu lain hata huli kam hele. Sama leo mane tu lain hilu basan neu hata huli manasue lainana. Sehiu ini sona maka memulung maka memaik hata huli nuta kala. Teseko na hata huli kamsu ikala ala tunin dini ini. Ma ala lili aluloso ini leo mana makitu maladi kamiu. Silande laka memulu lak memaik ini nak de malolen po. Mane tu lain venue ini ya. Ini tau nu ita tau nu im malolen. Netena ini tau tunga hoholo lalanek po nana sulak nai susula malalauk dale nai leo iya. Suelai ono no hatahuli ma sama na leo o suelai au inama. Tehu metema ini bidinga babae hatahulia tunga apa atasona ini tau salah singok dia so. Demane tu lain hoholo lalanen nakitu nae ini debena hatahuli mana laolena hoholo lalanen. Metema hatahulia laolena mane tu lain hoholo lalanen isa sona. Ana laolena laiesa koholo lalanek sila lalaena. Nanan dia fo mana mafadak nae. Boso hohonge. Dia boyo de nafadak nae. Boso manisa. dadi metema ini tahongefa tehu ini manisasona ini hataholi mana laolena hoholo lalamek boy kokolak matau no is samaleo hataholi po niukuse nana naketu naladi tunga manetu lain hoholo lalamen ko mana soy po i hataholi da bafaka nana niukuse manetu lain tana tudu sesuai lalain niu hataholi po tana lelak sesuai lalai kafa tehu sesuai lalai ka niula una bau lena hoholo lalameka tolono tolono ngalalimin susuak hata hataholi ya kokolak nae au hataholi kamahehelek tehu tana tudu nae tata nono indalek fa ade no nama hehele matak leon dia ka hataholin dia hapus sodak do leo unika tok isa do inat isa palu buah papakek do nanah ninginu susuak hata ini mafadan mae pakai jaket mamu aminu fo mu umaleona tehu ini tafen hata fo ana palun nai soda na dalek fa. Leon diak boe nama heheleka. Nete man nama hehelek dia. Tana tudun nai tata nono in dalek fa sona. Nama hehelek dia sesua nandaan ta. Fafaka manggelok lafada lai. Hapuhat huling gelok lamahinan niu nama hehelena. Manggelok lamahinan niu tata nono in. Sona. Nye kose awa ta ae, maturu au, tau lobe fo hata holia, nanu namahelek, tehu tatau nunuing feek. Boy ma awa tudu nai au tatau nunuing dalek ae, awa nun namahelek. Ini mamahele manetu lain, kada isa hitu, na, dula dale mga lau kala, lamahele de diat dia boy. De ala dele lengede, lo bibi isa. Emingo amasil, ade palu natudufe ini buti, la emiu nama heheleka, kano tatau nuno ika fasona, sesuan dandan tado, mete kada ita baikain Abraham, mane tolain sipo kanano malole, nana tatau nuno inde leleko, anatunu hutu anan isyat nai ni kutunu huhutuk lain niu mane tolain, ita-tita no mangledok, nai dedeak ia dalek nai, nama hehele kamu se no tatau no ika sona, besa kanak itu nanda. Dedeak dia nanda no susulam malalau kalalanan esan de ia nai. Abraham nama hele manetua lain, mahukan de nama hehelen dia de, manetua lain sipo kana, dak dileo hataholi manatau tunga manetua lain sisi nanau. Pun dia de loke Abraham lai, manetua lain tia lain. Besak ia dede akan mengledok nai. Manetua lain sipok hataholi yang no malole. Nana hataholin dia tatau nonoin boy. Peta kada nama hehelena misa kanofa. Boy memete mita krahap ho ina mana susua piaok dia. Manetua lain sipok kana no malole. Nana tatau nonoin dek leleko. Napuni hataholi Israela mata-mata nala. Neme umandan. Boy ma ana turu falis. De ana fes lalai falis tunga eno feek. Sama na leo alpaka. Mete ma alpaka. Sama nen taasona. Alpak ndia mater. Leon diak boy. Mete ma nama hehele katanao. Tatano no ika fasona. Nama hehele ndia mater. Yakobis babaek kateluna. Tolano tolano ngalalimin. Boso hataholi ba'u kenai imi dalek, nau dati mesen. Nana ila imi bubuluk te, lakitu laladi hataholi mana dati mesen nalasona, bela nalinahini hataholi feekala. Nasia ita basa tala, tau salak. Tehu hataholi fo ana beta tau nita salak nginik hala kokolana. Hataholi dia, hataholi matitu mandat. Nana ana hapu kuasa na, awina na lalaena. Mete ma ita takakla paniundala bafa na sona, dalam dia tunga ita hihina. Boy ma ita hapu taulita, dalam dia awina na lalaena. Hoi nakanandak nene ofa kamai. Leo mai ofang dia bau nasil. Boy ma ani matuina lepanini. Tehu ulia babawana nanden dia boyo, ana hapu na ulinini. Ko anak tunga mana ho ulia hihina. Leon diak boe, no ita mana. Leo mai ita mana, babawana nanden dia, sehu anahapu, taona alpaka, koaw ninit dedea matuina la. Dodo su di kanadete, nula matua ina, hai na ahini nana, hu kande kada hai ka anak isa. Maka sama leo hai ya, nai apaka. Mak dia de nakadadadik mangalauka. Ko nana nama leo basa au ina ka lalaena ni. Ko ana tau nakalulutuk ita soda na lalaena. Hu kande nan hutuk ninik hai, ko manene kasih hai ka maya. Hata huli daba faka hapu tau kamau basa bana makakala. Basa manupuila. Basa bana mana lodo laikala. Ma basa iakala. Tehu hata huli daba faka mana sona. Ta hapu hata huli isaboen. Hapu tau kamau nalafan. Mak dia mangalauka. Ma ta hapu kuasa nalafan. Ma kahinuk nulaso manini mamatesa. Ita pake maka fo toke makasih niu amak manetua lain fo ita aman. Tehu ita pake maka boe fo so supaya ita nono hatahulin fo manetua lain nakadada dikana tunga lupa aon dia. Babae papalak ma so supaya keluar leme bafak isamai. Tungan dona ta boleh tau lem dia fa. Ade hapu oe mamisa no oe masika dua fa leme kada oe mata isa mai do, ai kaka anata na boa ai setu na boana, ma ai angola anata na boa ai kaka boana fa. Oe mata masika, anata fa oe mamis fa. Netemanai ini dalek, hapu hata huli mana te tenok ma hata huli malelak sona, ila leo bena na tudu ninik soda malole na ninik anatano itatano no imalole, sama-sama no dale nakalaloe nakadaeka ma mana te tenoka. Sehu metema ini ma peda dalek, ini dale ma behedisa, ini bepalu kada ini awina ma mesa tanasona, bosok kuaw minik ini mana te tenom dia, nana no enok dia, ini popode papai halandos, maneme mane tulai namai. Mana te tenom matak leon dia ka, ana tamai neme nusa soda kamai fate, ana mai neme dabafaka, neme nasa meluka, maneme nitu amai. Nai be hapu dalhedika, ma paluka da awina ka misa kana sona, nai dia boyo, hapu musua, ma basa tata nunu imangalau mata-mata kala. Tehu hatahuli fo nanu manate tenok maneme lain namai dia, maka sososa na hatahuli dia matitu mandak, ko basa sona, anahi kada mole dame, hala kokolan manganauk, ma anatunga paleta. Dale nahinuk no susue lalaik, fo susue lalaik dia, nabuna naboa tatau nunui malole. Kata hulin dia tamana mete matak, ma tamana dia dalek fa. Nemak malolen dia, debena, buna boak neme, bininge mole dame ya, fo hata hulin mana sue lai mole dame ya, desa lengkali nana. Yakobis baba ekahana. Mete mana tutu na fetak, mana lea na pilita, ana dari nai imi dalek sona, basa sila la ala dari neme be mai, ade ana ta dari neme hihi na naukfo, ana ta hahae tau musu nai imi dalem dale. Fo ela imi hapu manu hika setele dae bafa kahitu. Imi mahik hapa isa, tehu ini tahapu fan. Sona ini manisa. Ini mangate sanga hata isa. Tehu ini tahapu fan sona. Ini malia mapilik ma ini matutu mapeta. Ini tahapu hata isa boen. Nana ini temoken niu mana tu lain fa. Maleo mai ini moken so boe. Tehu leon liak boyo. Ini tahapu fan. Nana ini nenoken dia. Sala enona. Hata fo ini mokek dia ndebena, suanu ini hapu manu hika setele dae bafa ka mesa kana. Ini ndebena, hata huli tamana lili nekat fa. Ada ini tabubuluk fate, metema ini tau tia laik mo dae bafa ia sona, ini dade manito lain musunon fado, kun dia de, metena se tau tia lai no dai bafak ia sona. Hata hulin dia tau awinana dadi manetua lain musunon. Boso madai nga, susula malalau ka tahapu neek suaneo nafadanae. Manetua lain peda fua dula dalek pohisi na naun balakai na selin dia na ita dalen dalek. Leo maelan diak boy, manetua lain susua lalain po, ana pe neu itan dia. Balakai na lenahini ita dalehihina. Hun dia de, nae susula malalau dale boyo, nana sulat nae. Mane tua lain lakban hataholi mana kuau ka, tehu ana sue lai hataholi kuna kaloe nakadae dalena. Hun dia de, maka luku maka tele neu mane tua lain. Malaban ni tua, fo elan ni tua na lai lao elain. Deka mo mane tua lain, fo mane tua lain boyo, ana deka no ini. Safe bali si lima mala. He hata huli masala masinga kalalini. Malalao malalafu dale mala. He hata huli dale kabae kalalini. Ila leo bena, eme tukate sale dale no te teek ma kiki makalaleu. Ila leo bena, eme hihika ma nasa falidadi kiki. Ma eme namahoko ma nasa falidadi dale hedik. Ila leo bena, eme makaloe makadae ao ma. Nai amak manetu lain matan. So besa ka ana su'u nama dedema ini. Tolano ngalalini. Esa boso nakamu nakadau esa. Ma esa boso fe salak niu esa boen. Hata huli fo nakamu nakadau. Do ana fe salak niu tolanon. Fo dua sama-sama hata huli kamai helek sona. Hat hulin dia nakamu nakadau. Ma ana fe salak niu manetu lain hoholo lalanen den dia. Ma mete ma ini fe salak niu mane tua lain hoholo lalanen sona. Dia susuana nae. Ini tatunga hoholo lalanen silan de dia fate. Ini dadi mana makitu maladi niu hoholo lalanen sidala. Te sekona kada hata huli isa misa kana. Dena nuha. Se hoholo lalanen silala niu. Hata huli da bafaka. Ma makitu naladi hata huli da bafaka. Hata huli diande. Mane tua lain fo nanu kuasa se sodak ma hukumisa hata hulidae bafaka. Dadi ini ia se, de nalu sa imin nau fe salak niu imin nano hata huli ma, tolano fo lafa adalai, faik ia dobal hate, niu ko se amin niu leo naik kota isa tiuk isa dalena. Nana amin sangat dangan fo, sangat talidoi. Nenene au nanuli na fadang de ia de. Ini tabu buluk hata fo ni ko se anadadi niu ini sodama. Nai fai balha anasa. Ini sama na leo kada ko andinu ka. Fo titan kada hate matak isan. Sihu basa sona anasa pulala. Tungan do na ini muse mafada. Mai leo ia. Mete malama tua kanau ami bi masuk da sona. Ami tau ia tau na. Sihu besak ia. Ini koal ndayao. Ma ini tui kata dede mas pepekok. Tutui mas pepekok leon dia ka, salam dia. Hun dia de, hata holi fo ana bubuluk basa. Hata malole de kan de, musa ana tau nu inana. Tehu ana tatau nu ifan, sona hata holi dia na salah na singo. Yakobis baba e kalimana. Tolano kamasu ingalalini. Mama nene au nanuli na fadang de ia nae. Ila leo be na imi ki makaliliu. Nana niko se imi dui doso matu asota. Imi hata hetom laboso. Andaya na ahini imi bua lo amso. Imi lilo pila lilo hulam. Lulutukan na abasas. Niko se lulutu na anadade sakasi. Fo analaban siluk in. Fo na ahini imi au pama. Sama leo haia. Ini peda mada do hata heto. Na ledo fai fo sanga basanana. Ini tabae hata huli mana su ubelak. Manai ini tina osi malangga dina lefa. Besak ia mama nene hata huli sila dale haladoina. Basa hata huli mana kitu kulu ini tina osin. Guna boana. Mana tua lain fo. Mana kuasa. Nama nene dale haladoina laso. Ini tatoa ta hata isa boen. Ma ini masuk danai namahoko setele kadalek nai dai bafakia. Imi hani mau imi apama, nunoko baide imi mahani sai dodotona. Imi hukuma, imi tau misahata huli salatatala, tehu alatalakban imi fa. Hundia, tulano ngalalini, boso hailai mamalasa, lo salamatua ka fai mamaina. Netenita katholi mana tautina osi esa. Nahani lo sadai oen minifen buna buah kabili. Anata hailai nama nasafate, nahani nahele uda oe faka, ma uda oe tinua. Ela leo bena, ini boyo, boso hailai mama nasa, ma mama tutua dale mala. Nana lama tua ka fai mamaina ana dekaso. Boso bemumu, ma esa boso fe salak neu esa boen. Fo ela manetua lain boso huku ini. Ma fanendelek, semana maketu maladia, fai na dekade, nahele aon sangamai iaso. Tolano ngalalini, ma fanendelek basa nabi fo, mana kokolak pake lama tua kanadena, hata huli sila tahai lai lama nasafa, malaka tatakak nai dodo sokadalek. Hun dia de, hui na tutuduk, neme hata huli sila soda namai. Loke hata huli sila lalai, hata huli maua manalek, nana laka tatakak. Ini bubuluk basa, ayuk tahai lai lama nasafa. Ma ini bubuluk, tau lebek de, niumate ena, boema, amak manetua lain fen babae papalak. Nana amak manetua lain dia, mana sue laik nan sili, madale malole. Palum maka sososo kande, bososo supaminik lalaya, do dai bafaka, do sudi beka. Kada ma fada mae hei, nete ma emi dale dedo manae hei. Mama fada mae ta, nete ma emi dale dedo manae ta. Fo ela mane tu lain boso nakitu huhukuk niu ini. Nete manai imi dalek, hapung gelok susa sona, ela leobena ana hule haladui. Nete ma hapung gelok lam hoko sona, ela leobena ana kuakio mane tu lain. Nete manggelok lam hidi sona, ela leobena nalo ma penatuala ala hule haladui fen. Ma ala lo semina niu hata huli kamahidi sendia, ninik lamatua kanadena. Mete ma ala hula hala doi no nama hehelek sona, niko se amak manetua lain, naka hahaik hata huli kamahidis dia. Ma ana fe doo do ampon niu sala sinok po, ana tanu inana. Hun dia de, ila leo bena, esa na fada salana niu esa. Ma esa hule hala doi fe esa. Fo ila ini hapulia hai. Hata huli fo ana hule haladoi tunga manetua lain hihi na nauna, nanu koa sa matuaina. Elia hata huli dai bafak leo itagoe. Tehu ana hule haladoi te'e te'e fo udana boso mai, de'e te'e eka, udana tamai teo telu se selik fa. Basa boi ma ana hule haladoi seluk, boi ma udana mai, de'daya naisi namina. Tolano ngalalini. Nete manai imi dalek, hapu hatahuli esa. Ana tatunga manetua lain dedea kokolam soon, boi mahatahuli esa no falikana leo manetua lain maisona. Masa nendelek, susula malalau kalalanen esan de iya na fadanae, hatahuli ko no falik, hatahuli masala masingok esa, neme eno dala masala masingok na maisona, hatahuli dia soy tefana hatahuli masala masingok dia, samane na neme sala singok kamay. Ma neme mamate samay, ma anataw na sala singok bauka. Nanafe doo do ampon. Hada holomata neme ami, Yakubis.